apakah diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapu, dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhambat. Sangka ku kan kemati cerita kasih.